oleh ruang dan waktu itu berakhir. Cintaku sepenuh hati, cintaku suci dan murni, takkan terpisahkan kecuali berpisah mati. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau yang ku sayang. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau yang ku sayang. Cintaku tak akan pernah terpisahkan oleh ruang dan waktu itu berakhir. Penyayang, jangan pisahkan kami saling cinta. Lindungi kami, hindarkan kami dari segala cobaan. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau yang ku sayang. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau yang ku sayang. Cintaku kau yang ku sayang.